Mitra bisnis, beberapa hari belakangan ini, arus lalu lintas sekitar Tanjung Priuk macet total. Pelabuhan Tanjung Priuk disebut dalam situasi darurat. Analisa penyebab kemacetan menyebut beberapa faktor, termasuk bea cukai yang lambat memeriksa kontainer, juga banyaknya peti kemas yang overstay di pelabuhan, sampai kondisi pelabuhan yang memang sudah tidak memadai menampung volume impor yang terus menanjak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal kondisi ini? Ya, sebetulnya yang paling berwenang, ya, lebih banyak kewenangannya itu kan adalah di bea cukai. Dan situasi ini memang sebetulnya situasi yang betul tadi dikatakan darurat, itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, sehingga dalam waktu yang sesegera mungkin memang harus dilakukan langkah yang menurut saya cukup untuk mengatasi darurat. Misalnya yang pertama adalah memindahkan kontainer-kontainer itu sesegera mungkin, ya, untuk di luar dari kawasan tentunya. Ya, kemudian yang kedua, kapal-kapal yang bertujuan ke Tanjung Priok, ya tentu diberikan alternatif tempat sandaran atau bongkar muat yang baru. Meskipun di situ akan terjadi konsekuensi kos bagi konsumennya tentunya. Tapi setidaknya memang itu yang perlu dilakukan. Tentu akan dilakukan penghitungan-penghitungan ya oleh pemerintah prokonnya. Sebetulnya kewenangan kepabeanan itu kepada para importer kan sangat kuat. Ya, desak para importernya atau eksporter yang kontainernya masih tertahan di situ untuk segera memindahkan. Kalau perlu ya harus diberikan aksi yang tegas ya, tindakan yang tegas supaya mereka menindaklanjutin untuk memindahkan kontainer-kontainer itu. Ini kondisi yang terus terulang, Pak. Setiap peak season pasti selalu macet akses dari dan ke Priok. Apa yang sebenarnya harus dilakukan agar Priok ini bisa benar-benar dibenahi, Pak? Sebetulnya kan prosesnya yang harus dibenahi ya. Prosesnya harus ada pemilahan antara jalur prioritas, tentu harusnya diutamakan. Ya, jalur prioritas itu tentu dilakukan pemeriksaan di pelabuhan. Bisa saja di gudang si importer yang ini umumnya adalah, jalur prioritas itu umumnya adalah importer-importer yang untuk bahan baku, untuk bahan-bahan diproses atau diolah menjadi bahan-bahan jadi tentunya. Nah, jadi tentu itu juga ada listnya, ada 100 lebih itu. Yang itu harusnya diprioritaskan sehingga membuat ruang di dalam pelabuhan itu tidak terlalu menjadi sempit. Nah, saya rasa itu bisa dilakukan. Kemudian ada importer-importer yang putih, katakanlah gitu, yang track record-nya sudah teruji, dia bukan jalur prioritas tetapi track record-nya baik ya. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu masuk jalur hijau. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh bea cukai. Dan saya kira pemerintah bersama Apindo dan beberapa sektor yang terkait juga sedang melakukan pembenahan atau perbaikan-perbaikan di dalam konteks ini. Lalu Pak, ada usulan agar pelabuhan khususnya di Pulau Jawa bisa lebih diperbanyak dibanding yang ada saat ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya harusnya seperti di Jawa Barat tentu harusnya ada. Di Banten kan juga sudah ada. Ya setidaknya itulah Banten 1, Jawa Barat 1 itu akan lebih mudah. Karena pusat pergerakan ekonomi itu kan di Jabodetabek ya dan sekitarnya. Dan muatan itu juga sangat kuat. Misalnya Jawa Barat itu manufakturnya sangat tinggi, kemudian utilisasi terhadap pelabuhan di Tanjung Priok juga sangat tinggi gitu. Nah, jadi perlu dipikirkan untuk ketersediaan pelabuhan untuk di Jawa Barat tentunya. Apakah di Kerawang misalnya itu bisa dipikirkan oleh pemerintah. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.